hati seringkali terabaikan, padahal dia pengarah kehidupan. Hati perlu berhati-hati, karena dia akan menentukan keberuntungan. Wajah tak selalu menjanjikan, tapi dia selalu mendapatkan perhatian penuh. Apapun yang ada akan kita kerahkan demi yang bernama wajah dalam sebuah penampilan. Tapi sayang, tak tersisa waktu untuk mengurus hati. Padahal menjaga hati itulah yang sudah semestinya. Wajah tak terhindari kalau kecelakaan datang. Operasi plastik, jangan takut, masih bisa menyelamatkan. Tapi hati, kalau dia sudah rusak, sulit untuk memperbaiki. Dan kalaupun Anda coba, membutuhkan waktu panjang untuk mendapati. Itu sangat tidak menjanjikan. Karena itu, mari kita renungkan dan pikirkan untuk selalu memperhatikan bijaksana di kehidupan supaya hati terpelihara. Berilah investasi waktu yang banyak mengurusnya. Supaya hati terjaga, buatlah aturan main dalam hidup kita. Jangan hanya asal melangkah. Apapun yang dikatakan pikiran, biarkan hati mengevaluasinya. Apapun yang muncul dalam kegairahan perasaan, jangan segera mengabulkannya. Biarkan hati mengkoreksinya. Jagalah hati, maka terjagalah langkah. Jagalah hati, selamatlah kehidupan kita. Jagalah hati, itu pertanda Anda orang bijaksana. Mengabaikan hati hanyalah sebuah celaka yang mengerikan dalam kehidupan ini. Awas, jangan sampai kehilangan hati.